dengan setulus hatiku. Engkau wanita berakhlak budi yang mulia, kelembutanmu memancarkan kasih abadi. Kau yang kusayang dengan sepenuh jiwa. Berakhlak budi yang mulia, kelembutanmu memancarkan kasih abadi. Kau yang kusayang dengan sepenuh jiwaku. Dengan sepenuh jiwaku.